الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dha'il Kitabi Was-Sunnah. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, al-bab al-thani ashar, bab yang ke-12. Siapa yang kelihatan giginya nanti. Bab yang ke-12, al-muzara'atu wal-musaqah wa fihi masail. Ini bab yang berikutnya dari pembahasan kitab al-mu'amalat, yaitu bab tentang al-muzara'ah dan al-musaqah. Wa fihi masail, dan di dalam bab ini ada beberapa permasalahan yang akan diterangkan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ma'nahuma wa hukmuhuma, makna kedua istilah ini, al-muzara'ah dan al-musaqah, dan apa hukum keduanya. Kata beliau, ma'nahuma, adapun makna atau pengertian dari kedua istilah ini, al-muzara'atu dan al-musaqah. Al-muzara'ah, daf'u ardin liman yazra'uha. Yang dimaksud al-muzara'ah adalah menyerahkan sebidang tanah kepada orang yang akan menghidupkan tanah tersebut, menanam sesuatu. Al-muzara'ah dari kata az-zar'u, yaitu menanam. Apakah menanam bibit tertentu, gandum misalnya, atau padi, atau mungkin dari jenis sayur-sayuran, maka ini disebut al-muzara'ah, menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain yang orang itu akan menanam tanaman di tanah tersebut. Au habbin, atau benih yang diserahkan, liman yazra'uhu, kepada orang yang akan menanamnya. Wa yaqumu alaih, dan memeliharanya. Bijuz'in ma'lumin musya'in minat tamarah, dengan bahagian yang telah diketahui dari hasil panen apabila telah datang waktu untuk memanennya. Jadi ini yang dimaksud al-muzara'ah. Jadi al-muzara'ah ini intinya adalah muamalah yang terjadi antara dua orang. Dia seperti mudharabah kalau dalam kerjasama dagang. Ada pemilik modal, ada yang menjalankan modal tersebut. Al-muzara'ah, ada pemilik sebidang tanah bekerja sama dengan orang yang akan mengelola sebidang tanah tersebut. Jadi si A, dia memiliki sebidang tanah, tanah kosong. Lalu kemudian dia bersepakat bekerja sama dengan si B, di mana B ini akan menghidupkan tanah tersebut dengan menanam tanaman yang disepakati. sesuai kesepakatan antara pihak pemilik tanah dengan petaninya yang akan mengelola tanah tersebut. Ini yang dimaksud al-muzara'ah. Yang kemudian selama perjalanan penanaman, tanaman yang telah disepakati tersebut terus dijaga dan dipantau oleh pihak petani. Intinya petani pihak pengelola dari awal hingga akhir. Si A hanya menyerahkan dan menyiapkan sebidang tanah dengan keuntungan yang akan dibagi sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan. Bijuz'in ma'lumin. Dengan bagian yang telah diketahui, yakni dari keuntungan atau hasil panen dari penghasilan tanaman tersebut, musya', yang dimaksud musya' di sini adalah sesuatu yang tidak diberi batasan, tidak dibatasi dengan batasan tertentu. Misalnya ini, si A pemilik tanah, si B pengelolanya sebagai petaninya. Mereka bersepakat bahwa hasil dari kerjasama al-muzara'ah tersebut, si pengelola, pihak pengelola mendapatkan bagian 60%. Sedangkan pemilik tanah mendapatkan bagian 40%. Atau pihak pengelola mendapatkan 70%. Pemilik tanah mendapatkan 30%. Tergantung kesepakatan. Tergantung kesepakatan. Nah, maka ini hukumnya dibolehkan. Dan ini yang dimaksud oleh beliau bijuz'in ma'lumin. Bagian yang telah dimaklumi. Berapa persentase masing-masing yang akan didapatkan oleh pihak pengelola dan pihak pemilik tanah. Dengan syarat pembagian tersebut sifatnya musya'. Musya' itu sifatnya menyeluruh yang tidak ditentukan. Misalnya, si A pemilik tanah bekerja sama dengan B, si petani yang akan mengelola tanah tersebut. Lalu mereka bersepakat bahwa apabila telah datang waktu panen, maka keuntungan tanah bagian depan, keuntungan tanah bagian depan ini keuntungannya kembali kepada pemilik tanah. Adapun tanaman bagian belakang, keuntungannya kembali kepada pihak petani yang mengelola. Ini tidak diperbolehkan. Karena ada kemungkinan yang di depan lebih bagus hasilnya daripada yang di belakang. Mungkin saja di belakang terkena hama, sehingga pihak petani tidak mendapatkan hasil sama sekali. Padahal sepanjang yang mengelola adalah pihak petani, kerugian. Boleh jadi juga sebaliknya. Dan ini tidak dibenarkan. Syaratnya harus musya'. Jadi tidak ditentukan batasannya. Pihak pemilik tanah bagian depan atau pihak pemilik tanah akan mendapatkan keuntungan dari bagian tanah 10 kali 20 misalnya, sisanya milik petani. Ini tidak diperbolehkan. Jadi syaratnya harus bijuz'in ma'lumin musya'. Bagian yang telah diketahui sesuai kesepakatan yang sifatnya musya'. Sifatnya menyeluruh. Ini al-muzara'ah yang diperbolehkan. Minah thamarah, dari hasilnya. Bukan yang dimaksud di sini bahwa sesuatu yang sifatnya memiliki buah. Kadang-kadang bukan buah hasilnya, tapi mungkin sayur-sayuran, ya, atau apa saja sesuai dengan kesepakatan. Ini al-muzara'ah. Al-musaqah, pengertian yang kedua, al-musaqah daf'u syajarin maghrusin ma'lum. Menyerahkan pohon yang telah ditanam dan telah diketahui pohon apa itu. Misalnya, si A memiliki sebidang tanah lengkap dengan pohonnya. Lengkap dengan pohonnya. Yang pohon ini sudah diketahui. Pohonnya sudah ada. Misalnya pohon kurma. Atau misalnya pohon kelapa. Atau misalnya pohon apa saja. Pohon coklat. Lahu thamarun ma'kulun. Yang memiliki hasil buah yang dimakan. Liman ya'malu alaihi, bagi orang yang mengerjakannya, yang mengelolanya. Bijuz'in musya'in ma'lum minas tamarah. Mendapatkan bahagian yang diketahui, yang sifatnya menyeluruh dari hasilnya. Jadi kalau al-muzara'ah kaitannya dengan seseorang pemilik tanah, tanah kosong yang siap untuk ditanam, ditanami sesuatu tapi masih kosongan. Berbeda dengan al-musaqah. Al-musaqah dari kata as-saqi, as-saqi menyiram. Jadi intinya bahwa al-musaqah adalah kerjasama antara pemilik, dalam hal ini dia memiliki sebidang tanah lengkap dengan pohon yang sudah ada. Namun dia membutuhkan seorang yang akan mengelola dan merawat pohon tersebut sampai menghasilkan. Maka dicarilah si B. Pihak petaninya sebagai pihak pengelola untuk merawat pohon tersebut. Dirawat ya sesuai dengan standar pertanian. Ya berusaha untuk menjaganya dengan baik sampai menghasilkan. Dan apabila menghasilkan, keuntungan sesuai kesepakatan. Berapa yang didapatkan oleh pihak pemilik tanah dan pihak pengelolanya. Wal 'alaqatu bainal muzara'ati wal musaqah. Adapun hubungan antara dua istilah ini, antara al-muzara'ah dengan al-musaqah, anna al-muzara'ata taqa'u 'ala az-zar'i kal hubub. Kalau al-muzara'ah ini menanam sesuatu yang sifatnya tidak memiliki batang. Tanaman seperti hubub, seperti gandum, padi, jagung, dan yang semisalnya. Jadi sebidang tanah kosong yang baru akan ditanam. Di mana penanaman tersebut tentu ada tempo, waktu. Sekian bulan panen. Setelah panen, maka dihabiskan lagi. Dimulai baru kembali. Ini al-muzara'ah. Wal-musaqah, berbeda halnya dengan al-musaqah. Al-musaqah taqa'u ala syajar, kan-nakhil. Al-musaqah ini berlaku pada tanah yang sudah berpenghasilan. Ada pohonnya. Ada pohonnya, seperti pohon kurma. Jadi pohonnya sudah ada, tanaman ada. Yang tanaman ini merupakan tanaman yang sifatnya jangka panjang. Seperti kelapa atau kurma atau apa saja. Ya, yang tinggal membutuhkan seorang yang akan mengelola dengan cara merawatnya hingga berbuah dan menghasilkan. Wa fi kulli minhuma lil 'amili juz'un minal intaji. Dan setiap dari al-muzara'ah dan al-musaqah, ya, masing-masing bagi pihak pengelola mendapatkan bahagian dari hasil panen yang diperoleh dari tanah tersebut atau dari tanaman tersebut. Jadi sebenarnya al-muzara'ah dan al-musaqah memiliki persamaan dalam hal kedua-duanya merawat, menjaga, memelihara, menghidupkan tanah tersebut. Namun perbedaannya bahwa al-muzara'ah untuk tanaman-tanaman yang sifatnya jangka pendek. Ya, yang dimulai dari bibit. Dimulai dari benihnya, ditaburkan benih, kemudian tumbuh, dirawat sampai pada waktu yang memungkinkan untuk dipanen, maka dipanen, keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Al-musaqah kaitannya dengan tanaman atau pepohonan yang memiliki buah dalam jangka waktu yang panjang. Seperti pohon kurma, pohon kelapa, pohon sawit, pohon apa saja yang terjadi bekerja sama antara pihak pemiliknya dan pihak pengelola dengan keuntungan yang disepakati. Hukmuhuma, apa hukum dari kerjasama yang demikian? Kata beliau, masyru'atan. Keduanya merupakan hal yang disyariatkan. Wahuma minal uqudil jaizah. Keduanya termasuk di antara akad yang hukumnya diperbolehkan. Lihajatin nasi ilaihima. Karena kebutuhan manusia terhadap hal ini. Saling membutuhkan. Kadang-kadang seorang memiliki sebidang tanah, namun dia tidak mampu untuk mengelolanya. Dia memiliki tanah dengan pohonnya, namun dia tidak mampu merawatnya karena kesibukan tertentu, sehingga dia membutuhkan orang lain. Ya, sehingga dalam hal ini ma'asyara alaikum warahimakumullah, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, dari pihak pemilik dengan pihak pengelola. Dan manusia sangat membutuhkan cara bermuamalah yang demikian. Fa'an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam 'amala ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja sama dengan penduduk Khaybar yang mereka dari kalangan Yahud, bekerja sama. Tanah adalah tanah milik kaum muslimin. Adapun kaum Yahudi yang ada di Khaybar, mereka dipekerjakan oleh kaum muslimin dengan kesepakatan bisyatri ma yakhruju minha. Mendapatkan setengah dari apa yang dihasilkan dari thamar aw zar'. Dari buah ataukah hasil sawah. Hasil panen dari buahnya atau sawahnya. Yang mengelola mendapatkan setengah. Terjadi kesepakatan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pihak pengelola dari penduduk Khaybar. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka hadis ini jelas sekali menunjukkan diperbolehkannya muamalah yang demikian. Bahwa ini termasuk di antara muamalah yang diperbolehkan di dalam syariat Islam. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Akhir da'wana.